Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudhakkari salimi wa ma humila alaihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qala al-musannif wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alaihi. Wa ma humila alaihi yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, semisal isrun sampai tis'in. Itu yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nanti juga ada bahasan alam, jamak mudzakkar salim dari alam, alamun, alamin, ya, dan yang lainnya. Terus nahwu wa yauma id al-mu'minun. Al-mu'minun fa'il dari yafrah. Fa'il dari yafrah, tanda rofaknya adalah al-waw. Ya. Kenapa? Karena di jamak mudzakkar salim. Nunnya apa nunnya? Nun iwat anit anit tanwin. Terus iyyakum minkum isruna sabirun. Baik. Iyyakum minkum isruna sabirun. Lihat di situ, syahid iman di sini. Isrun. Isrun, ya. Dia marfu sebagai sebagai apa isrun? Enggak, sebagai apa? Isim? Isim yakun. Ya, marfu. Walamatu rafihi al-waw. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, nanti ada pembahasan mulhaq. Artinya dia enggak memenuhi syarat di sini. Ya, atau nantilah pas terakhir di pembahasan ya majrurat, apa namanya? Alamat i'rab khafat, ketika nanti ya menjadi tanda majrur bagi musanna dan juga jamak mudzakkar salim, ya termasuk mulhaq. Nanti kita akan terangkan. Sudah ada belum bahasan waktu itu di al-mumti mulhaq? Belum ada. Taib. Ya. Nah, sabirun dia naat dari isrun. Terus wa fil asma'i sittati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wadu malin. Baik, juga pada asmaul sittah. Kalau kemarin di matan al-Jurumiyah dan di syarahnya al-Mumti, kita hanya mengenal asmaul khamsah. Nambah lagi satu berarti yang mana nih? Hanuka. Namun tetap aja yang rojih khamsah. Ya, tetap aja yang rojih khamsah. Hanuka ini yang rojih ialah dia marfu dengan huruf, dengan harokat, bukan dengan huruf. Nah, yang rojih dia marfu dengan harokat, bukan dengan huruf. Berarti dia marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Ya. Nah, pokoknya hanuka itu, hanu itu ya udah jadi bahasa kita juga, anu. Anunya, anunya itu. Nah. Anu, anu apa? Ya anunya. Nah, itu. Terus nahwu qala abuhum. Baik, abuhum marfu ya, bagi fa'il dari qala, tanda rofaknya adalah waw. Karena dia jamak, karena dia minal asma asiddah. Waw mudhaf, nanti haknya mudhafun ini. Terus la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Baik. La Yusuf, berarti kan itu di i'rab yang di bawah lamnya lamul ibtida'. Yusuf mubtada. Waw atifa aku ma'tuf ala Yusufa. Marfu walamatu rafihi alwaw niyabatan an idhamma li'annahu minar asma' as-sittah wa mudaf ha mudafun ilai. Terus lanjut wa jaa hamuki. Wa hadha fuka wa hanuka. Baik. Hamuki, hamu apa? Hamu artinya apa? Ipar. Ya. Ya. Hamu. Paman itu am. Ingat ya, semuanya mau dipamanin aja ipar. Ipar Mas Manto. Kalau paman apa? Saudara ya, bukan kematian ya. Dia mau bilang itu tuh, pamannya kematian. Kan terjemahinnya dia paman. Alhamdulillah maut, kata Nabi. Al-Tayyib. Fa'il dari Ja'a. Marfu. Alamat Rokhi Al-Waw. Kafnya mudapun nilai. Ja'afu hadafuka. Ya. Wahanuka. Tayyib. Lihat-lihat di situ. Adanya itu isim isyarah hanya harfu tanbih, fu, khobar marfu, fu mudaf, ya. Kemudian sama haluk ma'tuf ala fu. Hu ladu ilmin, ya, wa innahu, ya, innahu, inna harfu taukid wa nasbin ha ismuha, lam lamul ibtida, dhu khobar mubtada. Al-waw ni abatan andi dhammah, alamatu rafihi al-waw. Ini abatan ani domah, ya. Wau mudok, bin mudok. Lalu ijab bin mudok dari sari madalla ala akbarin minat minat kaini. Lah dalla ala aktsara min ithnain li ziyadatin fi akhirih. Baik, ialah yang menunjukkan apa sih jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan pada akhirnya. Ya. Terus tajrid udah dibaca? Belum. Salihun li tajarrudihi li tajrid. Li tajridi. Apaan tuh? Wah, antum di kamar mandi. Pantes lama banget. Ngapain BAB ya? Waduh. Bau anu. Tadi ada mati lampunya. Sono kalau kita lagi daras BAB-nya di sakan sono. Kan sini. Oh bener nih jadi. Ya. Salihun li tajri. An ziyadati. Ngerti enggak soal ini tadi? Spidol sini. Nih. Misalkan saya katakan ini jamak mudzakkar salim nih. Al mu'minun. Ini ziyadahnya mana dari mufradnya? Al waw dan nun. Al waw dan nun ini boleh nih di tajrid, saleh di tajrid. Artinya mufradnya itu tetap selamat. Al mu'minun. Makanya disebut jamak mudzakkar salim. Kenapa salim? Kenapa? Karena dia salamatu anit taghyir. Nah, itu makna salihun ditajrid. Dia dapat dipisah dari ziyadahnya. Ziyadahnya kan waw dan nun. Ya, ya dan nun ketika dia mansub dan majrur. Ngerti sini? Paham ya? Terus lanjut. Wa'atfu misluhu alaihi. Baik, dapat diatop dengan semisalnya. Maksudnya begini. Misalkan al-mu'minun kita irob sebagai fa'il dari ja'a. Ja'a al-mu'minun. Dapat diatop nih dengan mufrad. Ja'a al-mu'minu wal-mu'minu. Kan minimal dua ya. Ya berapa minimal? Aksar minus nain ya. Wal mu'minu. Ini makna atfu mislihi alaih. Dapat diatop dengan semisalnya. Ja'al mu'minu wal mu'minu wal mu'minu. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya, terus lanjut. Sawa'un kana mufraduhu aliman alaman alaman ka zaiduna au sifatan ka salihuna. Baik, sawa'un akana mufraduhu alaman, apakah mufradnya itu berupa alam? Semisal Zaid, nah itu kan lihat Zaid, dia ketika dijamak bisa az-zaiduna. Nah, au sifatan atau sifat. Sifat isim fa'il misalkan salih. Ya, salihun, isim maf'ul madrub, madrubun. Nah, nanti yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dia bukan alam, bukan sifat. Ya, semisal isrun, dia enggak punya mufrad itu. Mufradnya apa? Isyr apa? Enggak ada. Bisa ditajrid enggak? Enggak ada. Dia artinya enggak memenuhi syarat ini. Dia enggak memenuhi syarat enggak ghairu salih, ghairu salihan ditajrid an ziyadah. Kemudian apa lagi? Enggak bisa diatop dengan sifat. Kemudian apa lagi? Mufradnya, dan dia enggak punya mufrad. Nah, nanti yang mulhaq jamak mudzakkar salim. Pokoknya enggak memenuhi syarat di atas. Imma dia punya mufrad tapi dia enggak memenuhi syarat, atau dia punya mufrad enggak punya syarat. Nah, terus lanjut. Jadi jelas ya, ini definisi jamak mudzakkar salim. Antum pegang definisi ini modal bagus buat masuk ke pelajaran Alfiah. Ya, kalau ditanya apa itu jamak mudzakkar salim? Ya, ma'adalla ala aksar minasnain biziyadatin fi akhirihi salihun litajrid an hadhihi ziyadah wa'atfu mislih alaih sawon kana mufraduhu alaman au ya, au sifatan. Udah selesai, itu dia jamak mudzakkar salim. Antum pegang definisi ini, ini definisi yang bagus buat bakal masuk ke pelajaran nanti. Ya, ngerti sini, masuk pelajaran apa aja, ataukah kotor syarahnya bisa mata Abdullah Fauzan, atau masuk syarah Sujurul Zahab bisa, masuk pelajaran Alfiah syarahnya Ibnu Aqil kayak ya, syarah yang lain, atau masuk pelajaran Qa'udah Masalik, ngerti insya Allah, asalkan tahu ini pegangan kaedah dari definisi dari jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya. Terus lanjut, wa qawluhu wa ma humila alaihi ay al-haqqu bihi ulhiqqa bihi fi i'rabihi likaunihi lam yastawif. Dan itu mufradnya istawfa, apa? Fi'il madinya istawfa, yastawfi. Maka ketika dia majzum gimana? Ya? Ini kan mu'tal akhir, istawfa, yastawfi. Lam yastawaf. Kalau mu'tal akhir majzum gimana? Hadap harfu illah, yaudah huruf illah yang dihadap. Ngapain harokatnya dihadap juga? Nah gitu, yastawfi. Hah? Apaan matnya? Embel-embel apa? Antum, embel-embel antum. Embel-embel. Masa embel. Terus lanjut. Lam yastawfi syurutuhu kama taqaddama. Apa ini? Apa baca? Ayo. Kubila. Kubila. Kubila. Koblu. Koblu. Ah, nih perhatikan. Apa sih yang dimaksud wa ma humila alaih? Jamak mudzakkar salim dan yang dibawa kepadanya. Ai ulhiqa bihi. Yang dimulhakkan kepadanya, yang disertakan kepada dia. Fi i'rabihi, dalam i'rab. Artinya nanti dia ini isim-isim yang mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Atau isim-isim yang humila ala jamak mudzakkar salim itu dimulhakkan dalam i'rab, marfu dengan dhamma dengan waw, mansub majrur dengan ya. Nah, kenapa dimulhakkan? Li kaunihi lam yastawfi syurut, karena keadaannya dia enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, dia enggak terpenuhi syarat-syaratnya kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Wah, ini berarti udah berlalu nih. Ya. Nah, dia enggak terpenuhi. Ya, kama taqaddama. Qablu, qablu itu min qabli. Min qabli, min qablihi begitu. Min qablihi. Nah, ada berarti ada mudhofun ilaih dari qablu yang dihadap diganti dengan dhammah di qablu. Ya, kama taqaddama qablu. Ya, ya, kama taqaddama berarti tuh syarat-syaratnya itu. Madalla ala aksar minas nain bi ziyadatin fi akhiri salihun litajrid. Nah, dia enggak bisa tuh salih ditajrid, ya. Atfu misli alaih, dia enggak bisa tuh. Sawun kana mufraduhu alam, dia enggak punya mufrad bahkan. Ya, dia bukan alam, bukan pula sifat. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami sini? Ngerti topik? Nah, terus wa qawluhu nahwu wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Hadza mithalu lil jam'i. Misalun? Misalun lil jam'i. Fal mu'minuna jam'un mudzakkar salimu. Hah? Jam'un mudzakkarin Muzakkarin Salimu. Salimun. Salim itu na'at dari jam'u. Salimun. Ya. Misalkan gini. Ya. Apa namanya? Antum katakan. Misalkan jam'i muzakkarin salimin. Jam'a muzakkarin saliman. Jam'u muzakkarin salimun. Pokoknya salim na'at dari jama', bukan na'at dari muzakkar. Begitu juga nanti di jama' mu'anas salim. Ya, salimnya itu na'at dari jama'nya. Terus lanjut. Wa huwa marfu'un 'alal fa'ilaihi. 'Alal fa'iliyati. 'Alal fa'iliyati. Baik, dia marfu' sebagai fa'il. Terus wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Baik, enggak perlu diterjemahin. Terus li'annahu jam'un mudzakkarin salimun. Salimun, tayyib. Lanjut baca. Wa qawluhu iyyakum minkum 20 sabirun. Hadza mithalun lil mulhaqi. Mulhaqi, jangan ditasydid. Mulhaqi. Fa 20 mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimu. Hah? Salimi. Li'annahu la wahidan lahu. La wahida lahu. La wahida lahu min lafdihi. Nah, la wahida lahu min lafdihi. Dia enggak punya mufradnya dalam lafadznya. Isrun apa mufradnya? Enggak ada. Terus wahuwa marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'anil dhammati. Li'annahu mulhaqun. Baik, kasih ke Chandra sekarang. Lanjut. Qauluhu hamuki bi kasril kafi walau qala wa hamuha lakana itu kan saya udah teranginnya, kalau ada lau pasti ada jawab launya itu dengan lam, bacanya lakana. Pernah saya terangin enggak? Pernah kan? Pernah. Terus lakana ula. Aula. Aula. Aula itu afdol. Kalau ula itu pertama, temannya sania. Ya. Hati-hati antum, lebih utama aula. Ya. Yang pertama muannas ula. Istri Mas Manto ula dan aula. La sania talaha. Nah. Wahdaha la syarika lalaha. Enggak ada satu baginya itu. Terus lanjut. Li annal hama qaribun. Qaribu zauji mudaf. Qaribu zauji al mar'ati. Apa nih Jan? Aha. Intaha. Intaha. Intaha tuh selesai kutipan aha. Sama kayak si Faza. Lahir ilho. Terus wakihi. Paham lihat di sini. Wahamuki bikas rekaf ipar. Walau kala seandainya beliau mengatakan hamuha lakana aula, itu lebih utama. Iparnya si perempuan, berarti ipar dari kerabat suami. Hamu, karena kenapa? Karena hama koribu zaujil mar'ah, kerabat suami seorang istri. Kerabatnya suami seorang istri. Namun ada juga ulama yang mengatakan, oh enggak, kerabatnya istri seorang suami. Ya. Ngerti gak sini? Mudah-mudah penilainya. Ya. Jadi misalkan si Muslih punya istri. Ini misal dulu biar ngerti ini Muslih. Istri antum siapa namanya misalkan? Atangana, Atangana. Ya. Dari Kamerun. Membuang kesak. Ya. Misalkan istri antum tuh namanya Atangana. Nah, Atangana punya adik perempuan namanya Atangani. Ya. Itu berarti ya, kalau pendapat yang kedua, ini pendapatnya si penulis Al-Hattabi, penulis Mutamimah, itu hamuki, hamu itu kerabat apa namanya? Bukan. kalau pendapatnya mutami, penulis mutamimah Al-Hattabi gimana? Kan qaribu zaujil mar'ah, kerabat suami seorang istri. Nah, si muslim punya adik, adik cowok. Ah, namanya siapa misalkan? Nah, nama adiknya misalkan Muslim. Abangnya Muslim. Nah, menurut Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusobi, ya, itu si Muslim kerabat apa iparnya si Atangana. Istrinya Muslim. Atangana, enggak, kan apa adiknya Muslim. Hamuha, ya, iparnya. Nah, hada hamuha. Nah, itu adalah iparnya si dia. Dianya itu siapa? Istrinya Muslim. Nah, namun di sini yang dicontohkan oleh penulis kitab Al-Mutamim Hamuki. Ya, Hamuki, ya. Baik. Terus lanjut. Wa qala sahibul kawakibi. Bikasril kafi la ghairi. Li annal la ghaira. Bikasril kaf la ghair. Nah, berarti apa? Hamuki begitu. Iparmu, ya, enggak ada yang lain. Terus li annal hama qaribun qaribu zauji almar'ati. Ah, karena yang namanya hama kerabat suami seorang istri, seorang perempuan. Kerabatnya suami seorang perempuan. Berarti hama itu si muslim kerabatnya si nyonya Atangana. Itu misalkan, ya. Yeah. Contoh. Contoh doang. Ya, yeah, asli ya. Terus lanjut. Wa amal khatanu fahuwa qaribul mar'ati. Was sihru yajma'uhuma. Yajma'uhuma. Baik. Adapun khatan, khatan itu maka qaribul mar'ah. Ya, yeah, kerabat seorang wanita. Nah, adapun sihru yajma'uha. Sihru itu menantu. Ya, menantu. Berarti kalau yajma'uha bisa menantu ya, laki-laki atau ipar laki-laki. Ya, begitulah ya. Terus selanjutnya qala Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah al-aslu annal hama yutlaku ala aqaribi zauji wa rubbama atlaquhu ala aqaribi zaujati. Baik, nah udah cukup. Kata Abu Abdullah, hukum asalnya bahwasanya hama itu diitlakan, disebutkan secara mutlak kepada kerabat-kerabat suami. Dan terkadang orang-orang Arab memutlakannya kepada kerabat istri. Ya, jadi bisa ipar dari dua belah pihak. Lihat itu dalam kitab Al-Lisan, Lisan Al-Arab, Komus Al-Muhit, maupun Syarah Qatar, Ibn Hisham. Terus lanjut. Wa qawluhu hanuk. Wa qawluhu hanuka. Al-hanu bifathil ha'i. Ismun yakun. Ismun yukanna. Yukanna bihi amma yastakbihu. Yastakbihu tasrihu bidikirihi kalfarji. Nah, kalfarji. Terus? Wafi hadithi Ubayyi ibni Ka'bin radhiyallahu anhu indan Nisa'i. Nasa'i. Imam Nasa'i itu. Indan Nasa'i dari negeri Nasa. Terus wa ghairihi marfu'an man sami'tumuhu yad'u bidakwal jahiliyyati fa'idduhu bihani abihi wa la taknu. Wa qawluhu hasbuk ini dulu. Wahanuka. Alhanu ini memang ya di buku-buku lanjutan ya. Kalau kita kemarin di Matan al-Jurmiyah di Al-Mumti' cuman asma'u al-khamsah ini asittah. Di buku lanjutan ini kuatar di al-mutamimah ini di al-fi al-asma'u asittah nambah hanu. Namun tetap aja yang rajih hanu itu adalah dengan harokat, ya, marfu dengan dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Baik. Bi fathil ha dengan difatahkan hanu. Kalau bahasa kitanya ya anu. Ismun yukanna bihi. Isim yang dikinayahkan, yang dikiaskan. Amma yastaqbihu at-tasrihu. Dari hal-hal yang dianggap buruk kalau tasrih. Kalau disebutkan secara soroha, secara detail gamblang, ya, kalau disebutkan secara tasri, ya yastaqbih, itu tercela, buruk kalau disebutkan. Jadi dia yukanna bihi, dikiaskannya, dikinayahkan aja dengannya. Ya enggak enak itu disebutkan secara vulgar, bidikrihi dengan disebutkannya. Kalfarj, semisal farjnya, ya kemaluan. Wafi hadis Ubay bin Ka'ab dalam sebuah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu inna Nasa'i wa ghairihi dalam riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya marfu'an. Nah, besok kita belajar kitab At-Taqrirat As-Saniyah. Ya. Insyaallah besok kita belajar mulai besok ya. Bukunya udah datang belum? Belum. Sudah di order belum? Coba dicek kapan itu. Jangan sampai besok sore kita mulai habis asar belum ada bukunya. Ya. Besok kita akan belajar tuh apa itu marfu. Marfu beda di sini pembahasan nahu. Kalau marfu di sini, ya dia adalah yang i'rabnya dhammah wa ma naba anha. Nah, marfu di sini ialah artinya yang disandarkan kepada Nabi. Ucapan sahabat, namun sahabat itu enggak mungkin itu mengucapkannya di lewat lisan mereka sendiri. Pasti mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ubay bin Ka'ab mengatakan ini dimarfukan. Man sami'tumuhu. Barang siapa yang kalian dengar, yang kalian dengar ada seorang yang dia yad'u bidakwal jahiliyati, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, seruan jahiliyah itu banyak ya, di antaranya kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang Ansor manggil kaumnya ya lil Ansor. Nah, orang Muhajirin ya lil Muhajirin. Nah, orang Muhajirin manggil kaum, "Hei Muhajirin, ini lagi ribut antara seorang Ansor dan Muhajirin." Ya, maka kata Nabi SAW ini, ya, da'hu ini tinggalkan ini seruan jahiliyah, ya, ini seruan-seruan jahiliyah kayak begitu, sama kayak fanatisme buta terhadap Indonesia negara antum, negara kesukuan tidak boleh, ya, itu seruan jahiliyah. Ya, siapa yang kalian dengar dia menyeru dengan seruan jahiliyah, fa'idduhu, ya. Maka gigitlah ia bihani abihi. Nah, ini kiasan aja. Kita terjemahin secara literak dulu. Ya. Maka gigitlah dia dengan hanu bapaknya. Wala taknu. Nah, dan jangan kalian berkunyah dengannya. Ya. Maka gigitlah bihani abih. Nah, nanti lihat di syarah ini. Saya lupa syarahnya ada di syarah Adabul Mufrad ya. Di Rasul Barat. Nah, sementara kita terjemahin terlek dulu. Syarahnya itu saya lupa. Ntar saya keliru lagi salah syarahnya. Pokoknya ada syarahnya ini. Ntar di Adabul Mufrad dicari lihat itu hadis nomor berapa itu. Ya, ada ini di Adabul Mufrad di Rasul Barat. Ya, syarahnya itu. Atau mau lihat langsung itu lihat hadisnya itu lihat. Al hadisu Hasan akhrajahu An-Nasa'i fi amil yawm wa laylah wa dhakara syaikhuna al-alama Muqbil ibn Hadi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-qayyim sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain an Ubay bin Ka'ab. Ya. Baik. Terus lanjut Chandra wa qawluhu wa dhu malin ay sahibu malin fakulu minha yurfa fakulun minha. Fakulun min. Perhatikan kalimat kulu ba'du selepasnya min. Kan enggak ada. Kan kulu ba'du itu selepasnya mesti isim yang jadi mudhaf ilaih dari dia. Nah, selepasnya huruf itu min. Berarti gimana? Mana isimnya? Diganti pakai tanwin. Fakulun, kulun, kulin, kulan, begitu. Nah, nanti kita akan belajar itu. Ada namanya tanwin, tanwin iwat, tanwin pengganti. Pengganti dari apa? iwat anil ism, pengganti dari isim. Nanti ada banyak-banyak tanwin, ya. Iwat anil isim, pengganti dari isim. Ini kan fakullu, enggak ada mudhof nilainya. Ya, langsung min, enggak mungkin mudhof nilai berupa huruf jar min. Maka diganti pakai tanwin. Fakullun minha, begitu. Mana mudhof nilainya? Ya, diganti oleh tanwin. Tanwin apa namanya? Tanwin iwat. Tanwin iwat. Iwat itu apa artinya? Pengganti. Nanti ada iwat anil isim, iwat anil jumlah, iwat anil harf. Ada pengganti itu semua. Ya, di alfiyah nanti insyaallah. Terus lanjut. Fakulun minha yurfa'u bil wawi niyabatan anil dhammati kama fil amthilati al madhkurati. Nah, zumalin ay sahibu malin. Ini jelas ya, di pelajaran mumti sudah kita pelajari ya. Ya, maka masing-masing dari contoh itu semua yurfa'u bil waw, dirafakkan dengan waw sebagai pengganti dari dhammah kama fil amsilati al madhkurati. Baik. Wa amma al alifu fatakunu alamatan lirafi fil musanna wa ma humila alaih. Wa ma humila alaih yang mulhaq dengannya ya. Berarti dia enggak memenuhi syarat sebagai musanna. Ya. Nanti kita akan pelajari itu apa itu musanna. Wa amal alif, adapun alif maka dia menjadi tanda bagi rafa pada musanna dan yang dimulhaqkan yang dibawa kepada musanna. Qala ta'ala rajul qalnahu qala rajulan. Rajulan dia marfu sebagai fa'il dari qala. Tanda rafa-nya adalah nunnya itu apa? Iwat anil tanwin. Ya, fil ismil mufrad. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran. Inna iddata syuhur, ya, isim inna. Syuhurnya mudhof ilaih. Ya. Inda Allah, di sisi Allah, isna. Ya. Perhatikan kalimat isna. Ya. Baik. Isnanya itu khobar dari inna. Marfu wala matrafihi al alif. Ya, niyabatan. Baik. Ani dhamma karena dia mulhaq dengan musanna. Ya. Naib mana ban nun, pengganti dari yang menempati posisi nun. Karena asalnya apa? Isnani wa asyarun gitu. Wa hudifat nun. Baik. Syahran sebagai apa? Tamyiz. Ya, tamyiz syahran. Ya. Syahidnya isna asyara. Baik. Kemudian fan fajarat min husnata asyrata aina. Nah, ini sama. Maka isnata apa iratnya isnata? Fa'il dari in fajarat. Wah, fa'il marfu alamat rafihi al alif. Niyabatan anil dhamma li'annahu mulhaq. Nah, ini berarti yang mulhaq bil musanna. Karena dia enggak memenuhi syarat musanna. Baik. Ah, pasti ke siapa? Ini ke belakang tuh, Syahrul. Alhamdulillah. Semua qala syarihu qaluhu fil musanna huwa madalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih. Sharihun lit tajridi an hadhihi al ziyadati wa 'athfun misluhu alayhi wa 'athfu mislihi alayhi sawa'un kana ma'rufatun sawa'un kana ma'rufatan. Ma'ruf apaan tuh? Ma'ruf amin. Yang beneran tuh bacanya. Kalau ma'ruf pada wawunya ma'ruf. Sawun kana ma'rifatun. Hah? Ma'rifatun. Ma'rifatan. Isimnya enggak ada, Ustaz? Hah? Isimnya enggak ada. Apa? Isim kananya. Lah isim kananya mana? Itu si musanna, dhamir mustatir takdiru huwa. Kembalinya ke musanna. Ya. Sawun kana ma'rifatan au nakiratan. Nahu Az-Zaidani gulamani muaddabani wal hindani mujtahidatani. Taib. Al-musanna itu apa sih? Madalla ala snain bizi awis natain. Isnain kalau musanna yang mudzakkar. Isnatain musanna yang muannas. Ya. Bi ziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirnya. Ya. Alif dan nun kalau marfu. Ya dan nun kalau mansub dan majrur. Fi akhirihi salihun litajrid. Salihun litajrid, paham ya? Kok selamat sih? Dapat ditajrid. Lah kan tadi udah saya tulisin. Hah? Udah saya tulisin kan? Ja'al mu'minun. Berarti bisa dipisah tuh antara ziyadahnya. Ziyadahnya apa tadi? Waw dan nun. Berarti ini ziyadahnya apa? Alif dan nun. Nah, isim mufradnya masih selamat enggak? Selamat. Begitu. Az-Zaidani misalkan. Mana ziyadahnya? Alif dan nun. Kalau kita tajrid itu, kita kosongkan dari ziyadahnya, sah enggak isimnya Zaid? Nah, itu. Paham antum? Jangan salah paham ya. Ya. Ntar salah paham dibawa pulang ke rumah. Pemahaman kayak gitu. Nah, keliru lagi. Ntar ketika mendefinisikan apa salihun litajrid, wah, baru ini wa'atfu misli alih, baru dapat diatop dengan semisalnya. Az-Zaidani, ja'a az-Zaidani, berarti bisa diatopkan dengan semisalnya. Ja'a az-Zaidun, ja'a az-Zaidun wa Zaidun. Ya, paham sini? Nah, sawa'un kana ma'rifatan, apakah dia ma'rifah az-Zaidan? Ya, gulamani, mu'adzaban, atau dia nakirotan, nakirah. Ya, nakirah juga bisa. Nah, lihat nakirahnya sini, mujtahidatan. Sebenarnya ya ikhwah, isim alam, ini ada nanti di syarah atau di hasyiahnya Ibnu Qasim, Alal Ajrumiyah, dan di buku-buku lanjutan yang lain menerangkan. Az-Zaidan, Hindan, isim, ya, isim, dia ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifahnya? Alam. Nah, sebuah isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah, ini selain Al-Hasan, selain Al-Abbas, isim ma'rifah ke Zaid, dikasih Al, itu justru untuk menakirohkannya. Nah, justru untuk menakirohkannya, kata Syekh Ibn Qasim, di hasyiah beliau. Ya, justru untuk menakirohkan. Paham sini? Baik. Terus lanjut. Wa qawluhu wa ma. Ah, yang nakir berarti mujtahidatan itu ya. Terus wa qawluhu wa ma humila alaihi ay ulhiqa bihi fi i'rabihi liqaunihi lam yastawfi syurutuhu. Wa qawluhu nahu qala rajulani hadha mistalun lil musanna wa rajulani marfu'un alal al-fa'iliyati wa alamatu rafahi al-alifu niyabatan anid-dhammati li'annahu musanna wa qawluhu inna iddata syuhur al-ayata fanfajarat al-ayata hadani mislani misalani lil-mulhaqi fasna wasnata kilahuma marfu'un. Udah belajar belum di mumtik kilahuma? Belum ya? Enggak ada ya kila wakil tadi mumtik. Enggak ada. Nah, terus. Wa alamat rafihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu mulhaqun. Idza mufradun. Mana idza? Mana? Idza. Idza mufradun lahu idza mufrada lahu min lafdhihi fala yaqulu fala yuqalu isnun walas natun. Baik. Ada yang belum dipahami dari kalimat yang dibaca tadi? Yang mana yang belum dipahami? Jelas ya? Ya. Rajulani marfu'un 'alal fa'iliyah sebagai fa'il. Wa qawlu inna iddata syuhur alaiha hadani misalan lil mulhaq fasna wasnata kilahuma keduanya marfu wa alamatu rafi jelas ini ya dia naumul haq. Kenapa dia mulhaq? Dia enggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? la mufrada lahu min lafdhihi, dia enggak punya isim mufradnya dalam lafadznya. Fala yakun, enggak bisa dikatakan isnun, isnatun, enggak ada kan? Kalau enggak ada mufrad ya berarti gimana mau ditajrid dari ziyadahnya? Gimana mau diatop ke semisalnya? Namun dia datang dalam seperti itu, mengikuti irob musanna, marfu dengan alif, majrur mansub dengan ya. Ya, isnan, isnain, kayak begitu. Isnatan, isnatain. Nah. Baik, wa amman nun. Fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Adapun nun, dia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan dhamir tasniyah. Ya. Dhamir tasniyah itu dhamir yang menjadi alifnya itu menjadi fa'il. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Perhatikan yasjudan fi'il mudhari marfu. Ya, wala maturafihi an-nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif tasniyah. Au dhamiru jam'il mudzakkari atau dhamir jamak mudzakkar. Ya. Nahu. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'asun ta'basun. Ya, perhatikan syahidnya mana sini? Atabnun. Ya, atabnun. Tabnun fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Ya li tajarrudihi an nasibul jazimi. Ya. Sama kayak tadi yasjudan kan enggak ada amil yang dapat menyebabkan dia mansub atau majzum. Ya, maka dia marfu. Tabnun juga demikian, tanda rafanya subutun nun. Ya, kenapa? Karena dia bersambung dengan waw. Waw jamaah, waw jamak mudzakkar salim. Taba'asun, ta'basun sama. Wa tattakhiduna madar, ya. Masani ala la'allakum takhludun. Nah, tattakhidun sama tadi. Takhludun fil mudhari marfu. Litajarru dihani nasibul jazimi. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minun sama. Au dhamirut tasniyatin, au dhamirul muannasati al mukhatabati atau bersambung dengan dhamir muannasah mukhatabah, yaitu ya. Ya. Qalu ata'jabina min amrillah, mereka mengatakan, apa kamu anti ta'jabin? Ta'jabin fil mudhari marfu litajarudiyani nasibul jazim. Tanda rafanya subutun nun. Ya, kenapa? Karena dia bersambung dengan ya muannasah mukhatabah yang jadi fa'il dari ata'jabin. Nah, ini semua yang subutun nun ini, yang ketika marfu atau yang ketika mansub atau majzum, tandanya adalah dengan dihadaf nunnya. Nah. Hai, Hilmi, baca Hilmi. Bismillah. Qala asy-syarihu rahimallahu taala qauluhu dhamirun tasniyatun ay sawa'un kana hadiran aw ghaiban fal awwalu nahwu antuma taqumani wath-thani nahwu az-zaidani yaqumani wal hindani taqumani wa kamithali al-musannifi fataqumani wa yaqumani wa yasjudani kullun minha fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni ittisalihi bidhamiri tasniyatin wa huwa al alifu. Baik. Dhamir tasniyah. Ai sawa'un kana hadiran aw ghaiban. Baik dia yang hadir, dhamir tasniyah. Hadir itu berarti dia mukhatab. Ghaiban berarti ghaib. Nah, dhamir tasniyah. Misalkan saya katakan pada antum begini, antum berdua. Antuma ta'kulani hadha khubza. Antuma ta'kulani. Berarti ini hadir. Ya, kalian berdua gitu kalau kita terjemahkan. Kalau ghaib mereka berdua. Ya. Huma ya'kulani hadzal khubza. Antuma ta'kulani hadzal khubza. Berarti ta'kulan hadir. Ya'kulan ghaib. Ghaib berarti enggak hadir. Nah, kalau kita terjemahkan, kalian berdua hadir, mereka berdua ghaib. Ya, ghaib itu orang ketiga. Paham sini? Nah, topik melas amat mukanya. Hah, lemes. Hah? Enggak tidur. Ya sama, situ juga enggak ada yang tidur nih. Kalau tidur dia enggak ada daras ini, tidur. Gimana antum? Semua sama nih ngomong ini enggak tidur juga. Ya. Aneh lagi, fal awal nahu antuma takuman. Ini hadir. Asani ghaib az-Zaidani yakuman. Ngerti ya ghaib hadir ya? Wal hindani takuman. Hindani takuman berarti ghaib. Ya. Wa kamitsal musannif, sebagaimana contoh dari musannif. Takuman, yakuman, yasjudan, kullun minha. Masing-masing dari contoh itu semua fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa ditajaru di nasi bil jazmi? Dapat ditajrid. Apa? Kenapa dia marfu? Afwan. Karena dia kosong dari amil nasab, dari amil jazm. Ketika ada amil nasab, ada amil jazm di hadap nun tersebut, maka mansub atau majzum. Wa alamatu rafihi thubutun nun. Tanda rafanya adalah tetapnya nun. Ittisalihi karena dia bersambung dengan dhamir tasniyah wa huwa al-alifu. Terus lanjut Hilmi. Wa qawluhu aw dhamiru jam'in. Atau bersambung dengan dhamir jama'. Terus ai sawa'un kana hadiran aw ghaiban. Baik, ini sama dhamir jama'. Berarti kalau hadiran, kalau bahasa kita kalian. Antum ta'kulun. Ghaiban berarti hum yakulun. Nah, paham ya? Ayo, terus fal awwalu nahwu antum taqumuna. Ah, kalian kalau itu. Kalau yang ghaib berarti nanti mereka. Ya, antum taqumun ini hadir. Terus wasani nahwu az-zaiduna yaqumuna. Ah, terus wa kamitsalil musannifi fataqumuna wa yaqumuna wa tabanuna wa ta'basuna wa tattakhizuna wa takhluduna wa yu'minuna kullun minha fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni liittisalihi bidhamirin bidhamiri jam'in wa huwal wawu. Wa qawluhu jelas ya. Jelas ya. Wadih ya. Terus lanjut. Wa qawluhu ata'jabina min amrillah. Nah, ini karena bersambung dengan ya muannasah mukhatabah. Yang ya-nya itu jadi fa'il. Anti. Berarti ini hadir, dia mukhatab. Mukhatabah. Orang kedua yang diajak bicara. Terus fata'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni ittisalihi bi dhamiril muannasati al mukhatabati wa huwa al ya'u. Baik, ittisali karena dia bersambung dengan dhamir muannasah mukhatabah wal ya. Baik. Besok aja insyaallah kita lanjutkan walinasbi khamsu alamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, ada yang mau tanya silakan. Tafadhol.